Mitra bisnis, menurut Kwi Kian Gi, korporat-korporat raksasa dunia seperti usaha konglomerat asal Amerika yang dimiliki oleh David Rockefeller serta keturunannya telah sejak lama menjadi faktor penggerak perputaran roda ekonomi negara-negara besar, terutama yang menganut faham liberal. Sehingga tidaklah mengherankan jika korporat-korporat itu memiliki kekuatan serta kekuasaan yang mampu menyetir serta mendikte pemerintah negara-negara besar seperti tercermin dalam konspirasi pembunuhan Presiden Amerika, John F. Kennedy. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, apakah konspirasi yang Bapak ceritakan sebelum ini memang menunjukkan di negara besar seperti Amerika ternyata bisa ada pemerintah di balik pemerintahan? Iya, pemerintah didikte oleh swasta. Dan pemerintahan yang di balik pemerintahan itu jangan kira-kira pentingnya. Itu luar biasa kekuasaannya. Lantas, apakah setiap kebijakan Amerika memang disetir oleh pemerintah di balik pemerintahan itu, Pak Kwik? Ya, ini yang menyetir memang bukan pemerintah. Yang paling dominan adalah dunia korporasi, perusahaan-perusahaan besar Amerika. Misalnya penyerangan Irak. Itu yang paling berperan kan Dick Cheney. Dick Cheney sama sekali lepas tidak diadili, dan Dick Cheney jelas dari dunia perminyakan itu. Itu dia wakil presiden, tetapi kan latar belakangnya dia kan orang minyak luar biasa, tokoh perminyakan. Di dalam diskusi kan Irak diserbu, terus tidak. Colin Powell kan nanya sebagai menteri pertahanan. Dia tanya, ya nyerbunya nyerbu oke, okay. Tapi ini exit strateginya bagaimana? Karena pengalamannya kan banyak, pahit. Begini mengatakan exit strategi, kita tidak akan pernah exit, tidak akan pernah pergi dari Irak, dia bilang. Coba. Sampai Colin Powell mengundurkan diri kan. Baik Pak Kwik, kelompok konglomerat yang dipimpin oleh David Rockefeller memang jaya di era 60-70-an. Lantas di era sekarang ini siapa yang memimpin? Ya dia terus. Sekarang ini malah yang berkuasa menurut orang-orang yang ngerti persoalan itu Rockefeller dan Rothschild, dua keluarga. Ya terus sampai sekarang. Sebuah kelompok kayak Indonesia lah. Kalau Indonesia ini berklimasi kan ada terus sampai saat ini. Orangnya siapa ya? Pak Wijaya udah meninggal, udah tua sekarang, tapi kan ada. Dan di Indonesia malah lebih transparan. Siapa itu tokoh-tokohnya? Tokoh-tokohnya yang paling tokoh sekarang, donya yang nomor satu kan Budiono. Kemudian yang lebih muda kan Ihsan, Khatib Basri itu. Demikian Kwi Kian Gi, saya Kiki Wijaya.